الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد Teruskan kembali pembahasan kita itu dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Darul Bahiyyah dari Imam Muhammad ابن علي الشوكاني رحمة الله تعالى عليه yang sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan tentang al-qadha, orang-orang yang luput dalam salatnya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, itu bab salatil jumu'ah, bab yang berkaitan tentang salat-salat Jumat. Dan di sini akan disebutkan yaitu hal-hal yang berkaitan tentang salat Jumat, kewajiban-kewajiban salat Jumat, dan apa saja yang sunahkan ketika menghadiri salat Jumat. Dan juga pada pembahasan yang terakhir di sini disebutkan tentang bagaimana apabila salat Jumat itu bertepatan dengan Yaumul Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Dan di sini kita akan membahasnya. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bab salat al-jum'ah, bab salat al-jum'ah. Al-jum'ah itu ada dua bahasa. Yang pertama dengan jim wal mim, dengan dhammah jim dan juga mim, jumu'ah sallallahu jumu'ah. Nah, dan yang kedua taskin al mim takhfifan, jum'ah. Boleh dibaca jumu'ah, jimnya dan mimnya dhammah, atau taskin al-mim takhfifan, jum'ah. Fahadha jais. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmin jumu'ah, dengan taskin, dengan bidhammil jim wal mim, bidhammil jim wal mim, jumu'ah. Kata jumu'ah mushtaq min al jama', pecahan kata dari kata al jama', yang artinya ijtima, berkumpul, yang artinya berkumpul. Nah, Para ulama mengatakan bahwa Jum'ah mustaq dari kata jama' dikarenakan berkumpul dari perkara-perkara al-kauniyah syar'iyah yang tidak berkumpulnya pada hari selain dari hari Jum'ah. Apa saja? Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan langit dan bumi hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Wa fi taqumus sa'ah, terdapatnya hari kiamat hari Jumat. Yub'atsun nas, manusia dibangkitkan hari Jumat. Dan juga terdapat berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Dengan ini dinamakan hari Jumat. Dan hari Jumat adalah merupakan sebaik-baiknya hari dalam satu pekan. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, khairu yawmi tola'at alaihi syams yawmul jum'at fi khuliqa Adam وفي أدخل الجنة وفي أخرج منها. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan sebaik-baiknya hari tola'at alaihi syams, di sana terbitnya matahari, adalah hari Jumat. Terdapat diciptakannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dimasukkannya ke dalam jannah, semuanya dari hari Jumat. وفي أخرج منها, dan terdapatnya Nabi Adam dikeluarkan dari jannah. Ini semuanya terjadi pada hari Jumat. Dan di sana terdapat fadilah-fadilah yang sangat banyak sekali. Tentang fadilah seseorang di dalam melaksanakan sholat Jumat. Di antara fadilah dalam melaksanakan sholat Jumat adalah termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Dalam melaksanakan sholat Jumat, di antara fadilahnya adalah penghapus dosa. Dengan dalil hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun ma bainahunna idza shuttinibatil kabair. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan salat yang lima waktu dari satu Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya, mukaffirat ma bainahunna, termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Idza tunibatil kabair, apabila seseorang menjauhi dari dosa-dosa yang besar. Ini dalil menunjukkan keutamaan di dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu sebagai dari penghapus-penghapus dosa. Berwudu sama penghapus-penghapus dosa. Dengan dalil bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ketika seseorang berwudu menyempurnakan wudunya, ketika seseorang mencuci mukanya, maka dosa-dosa yang disebabkan oleh wajahnya, matanya, dan juga yang lainnya, mulutnya, itu akan berjatuhan sebagaimana jatuhnya air sampai tetes yang terakhir. Tangan juga sama, kaki juga sama. Berwudu termasuk dari penghapus dosa. Salat lima waktu juga sama, termasuk dari penghapus dosa. Dengan dalil Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai dan kalian mandi di sungai itu dalam satu hari lima kali, apakah masih ada kotoran yang menempel, yang tersisa? Sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan begitu juga sholat lima waktu. Ini bisa menghapuskan dari dosa-dosa seorang, bersih. Begitu juga sholat Jumat ke sholat Jumat yang berikutnya. Ketika seorang melaksanakan sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat Jumat yang berikutnya, dihapus dosa-dosanya, penghapus dosa. Jumat yang berikutnya, penghapus dosa. Ada dalam satu hari sholat tadi, ada dalam per minggu, per pekan, ada yang per tahun. Itu Ramadan dari Ramadan. Satu Ramadan ke Ramadan yang lain, termasuk juga dari penghapus dosa. Allah Subhanahu wa Taala memberikan keutamaan untuk kaum muslimin dari hari Jumat, dan ini adalah merupakan kenikmatan yang besar bahwa hari Jumat dijadikan hari perkhususan kaum muslimin yang di sana mendapatkan fadilah-fadilah di dalam hari Jumat. Seseorang yang senantiasa musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menambah ketaatan, kembali ibadah kepada salat, tilawatul Quran, menghadiri salat Jumat, itu semuanya ibadah. Itu semuanya semua ibadah yang terdapat pada hari Jumat. Dan juga sebagaimana yang nanti kita akan bahas, bahwa pada hari Jumat di antara fadilah-fadilahnya adalah ada waktu yang di sana, waktu yang diijabah, yang tidak terdapat pada hari-hari yang lain, yang dikhususkan pada hari Jumat. Yaitu sebagaimana Nabi SAW mengatakan, berjalan satu hari, fi sa'ah la yuwafiqaha abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tah iyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari Jumat terdapat waktu yang seseorang apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, tentunya Allah Subhanahu wa Taala akan mengabulkan doanya. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya, waktunya itu adalah sebentar sekali. Dikatakan oleh jumhur ulama, juga sebagaimana pendapat Ibn Qayyim, Imam Syaukani, yaitu ma bainal asr ila ghurubish syams, antara salat asar sampai terbenamnya matahari, waktu yang diijabahnya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, ba'da salatil jum'ah tajibu ala kulli mukallafin إلا امرأة والعبد والمسافر والمريض. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, salat Jumat adalah fardhah, wajib, ala kulli mukallaf, setiap al-mukallaf yaitu orang akil, baligh, orang yang berakal, orang yang sudah baligh. Ini mukallaf. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam tentang kewajiban melaksanakan salat Jumat, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dua-duanya mendengar di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimbarnya mengatakan la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at au la yahtamin au la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafirin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dengan keras bahwa orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat-salat Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hati-hati mereka, hatinya menjadi keras. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa la yakunanna minal ghafirin, dan mereka termasuk dari orang-orang yang lalai. Ini dalil menunjukkan bahwa hukum melaksanakan salat Jumat adalah wajib al-rijal dunan nisa, wajib untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidak wajib. Hal ini sebagaimana ucapan dari Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaih bahwa salat Jumat adalah faridhah min faraidil ayan. Salat Jumat adalah termasuk dari kewajiban fardhu ain 'alal rijal, untuk laki-laki, dunan nisa, sedangkan perempuan tidak ada kewajiban. Dan ancaman yang keras bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, Allah menutup hati-hati mereka. Mereka termasuk orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Qadhi Iyad rahmatullahi ta'ala alaihi ketika mendengar hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abi Hurairah tentang ancaman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, Al-Qadhi Ibnu Iyad mengatakan ini merupakan hujjah yang jelas tentang kewajiban salat Jumat. Dan di sana terdapat ancaman yang keras. Hatinya tertutup. Bahkan Al-Qadhi Ibnu Iyad rahmatullahi taala alaih mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, dia telah melakukan sesuatu yang besar, dosa-dosa yang besar. Sebagaimana ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutup hatinya menjadi orang-orang yang lalai. Dan di sana terdapat firman Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkannya li yaumil jum'ah, pada hari Jumat, panggilan untuk sholat, fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kalian untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendengar panggilan salat Jumat, bersegera. Tinggalkan jual beli, muamalah-muamalah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahuinya. Sehingga liburnya kaum muslimin untuk tidak bekerja, memperbanyak ibadah, itu pada hari Jumat. Kaum muslimin mengagungkan hari Jumat dikarenakan fadilah-fadilah yang terdapat pada hari Jumat. Orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Orang-orang Nasara mengagungkan hari Minggu, hari Ahad. Sedangkan kaum muslimin diberikan kekhususan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan, itu pada hari Jumat. Yang di sana banyak sekali fadilah-fadilah yang terdapat pada hari Jumat. Tapi kebanyakan orang libur pada hari Sabtu, Minggu. Padahal itu merupakan Sabtu harinya orang-orang Yahudi, liburnya Yahudi, Minggu orang-orang Nasara. Nah. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtafilah. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.